Kitab sorofnya sudah ada semua? Kitab sorofnya belum ada? Belum semua. Baik, kita bahas yang sederhana saja dulu. Sekedar baca aja dulu. Ilmu sorof. Ilmu sorfi. Ilmu maknanya pelajaran. Jadi kita berbicara tentang as-sorof, pelajaran tentang sorof. Apa itu sorof? Yaitu satu ilmu yang menerangkan tentang hal, tentang sesuatu yang memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa dan sifat dari kalimat-kalimat itu sendiri. Untuk apa memalingkan kalimat-kalimat itu? Buat menghasilkan, ini saya baca Arab pegongnya ya. Ini Arab pegong ini masalahnya. Ini bahasa Melayu dulu. Orang-orang tua kita kan tidak mengenal huruf Latin. Huruf Latin di Indonesia itu baru diperkenalkan ketika tahun 1959 kalau tidak salah. Ketika pemerintah Indonesia mewajibkan kurikulum itu dengan bahasa Latin. Ini dampak dari pengaruh pemikiran Kemal Atatürk yang diadopsi oleh Insinyur Soekarno. Pada awalnya dulu orang-orang tua kita menulis bahasa Melayu dengan tulisan huruf Arab. Dulunya tahun-tahun 70-an kita masih dapati orang tua kita tidak bisa membaca Latin, tapi kalau menulis Arab Melayu itu lancar sekali. Kenapa lancar? Karena dia menulisnya dengan Arab Melayu. Kan cepat jadi lancarnya. Melayu kan cepat, artinya lari ya. Baru nyambung. Jadi untuk menghasilkan beberapa makna, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada satu kata, yang satu kata ini kemudian disorof atau ditasrif. Ditasrif itu maknanya adalah dipalingkan keadaannya atau dirubah keadaannya. Misalnya nasoro. Nasoro artinya fi'il madi, artinya dia telah menolong. Itu papan tulis bisa dipakai. Spidolnya ada. Sini. Nah. Misalnya kata Nasr. Nasoro ini fi'il madi, past tense. Dia telah menolong. Kemudian dipalingkan maknanya, yang tadinya dia telah menjadi dia akan. Kan bentuk lampau, dia telah. Nah, kemudian dipalingkan, dianya ini akan atau sedang mengerjakan. Kemudian berubah menjadi ya suruh. Nasoro yansur. Yansuru fi'il mudhari. Sehingga perubahan dari nasoro ke yansuru ini adalah merupakan bentuk tasrif. Tasrif. Nah, ini yang dikatakan ilmu sorof. Ya. Nanti perubahannya banyak. Nasoro yang suruh nasron. Ya. Nasirun. Nasirun artinya orang yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Orang yang ditolong. Ya. Jadi pengertiannya jadi banyak, ya kan? Nah, dari awal kata Nasoro, pengertiannya jadi banyak. Nah, memalingkan dari satu kata ke kata lain, dari kata ke satu kata lain, ini namanya tasrif. Ini namanya ilmu dipelajari di dalam ilmu ilmu sharf, al ilmu sharfi. Intinya seperti itu. Nasoro, dia laki-laki telah menolong. Tetapi kalau Nusiro, dia laki-laki ditolong. Nah, berbeda kan? Hurufnya sama. Hurufnya sama. Kalau huruf gundul nanti sama bentuknya. Kalau gundul itu nanti bentuknya sama. Ini Nasoro apa Nusiro? Nanti bentuknya sama lagi. Ini yang suruh apa Yunsoro? Yunsoro atau Nusiro? Nasoro atau Nusiro? Kan bentuknya sama kalau gundul, ya tidak? Kalau Arab gundul tidak ada harokatnya, kan bentuknya sama, ya nun sotro, nun sotro. Apakah dibacanya Nusiro, Nasoro, Yansuru, Yunsoro? Itu nanti digabungkan dengan pelajaran nahwunya. Ini yang menjadi titik tekan di sini. Inilah yang dikatakan ilmu ilmu sharf, ilmu sharfi, ilmu yang sharf itu artinya berubah-ubah. Bisa juga artinya mengalir, mengalir kan berubah terus. Dari Nasoro, Yansuru, Nasron, Nasron artinya pertolongan, menjadi verb, kata benda, kan begitu. Dan seterusnya. Inilah yang dikatakan ilmu sharf. Faham sekarang tentang ilmu sharf? Nah, kalau sudah paham, kita selesai dulu sampai di sini. Yang penting sudah sampai faedahnya. Jadi kalau ada ilmu sharf, oh ilmu yang merubah-rubah kata. Jadi orang Arab itu sebetulnya sederhana saja. Ya. Sederhana saja. Baik, kita ke Durusul Lugah. Sampai mana tadi? Saya sampaikan singkat karena yang lain belum memiliki buku. Nanti kalau terlalu jauh bingung kan? Halaman berapa? Sudah kan ini sekarang 17 ya? Iya kan? Kemarin sudah mengisi kan? Nabi pun baridun. Baik. Pelajaran ke halaman 17. Perhatikan najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, diikun ad-diku, talibun at-talibu. Pelajarannya masih seperti yang lalu. Najmun itu bentuk nakiroh. Ketika bentuk nakiroh ini ditambah alif lam al, ya, ditambah alif lam al, maka yang tanwin najmun kan tanwin domaten di situ kan domaten mimnya di domaten najmun dalam keadaan mimnya di tanwin. Maka tanwin itu berubah ketika dimasuki alif lam atau al menjadi an-najmu, tidak an-najmun lagi, tidak an-najmun tapi an-najmu. Begitu juga rojulun, rojulun apabila ditambah alif lam al, ar-rojulu atau dikun, Apabila ditambah alif lam, adiku, bukan adikun. Bukan adikun, tapi adiku. Kemudian talibun, dimasukkan alif lam menjadi at-talibu, bukan at-talibun. Berubah suara akhir, pengucapan akhir pada kata tersebut menjadi at-talibu, yang awalnya talibun menjadi at-talibu. Paham ini? Ini perubahan nakirah menjadi ma'rifat. Seperti contohnya yang lalu, baitun menjadi al-baitu. Baitun bentuknya nakirah, tetapi ketika masuk al-baitu, al-baitu ini menjadi definitif. Ya, rumah itu, bahasa Inggrisnya the, ya, dengan the. Nah, sehingga dengan demikian, rajulun laki-laki artinya. Laki-laki yang mana? Tidak jelas. Karena masih nakirah. Belum muayyan, belum tertentu. Begitu dimasuki alif lam, ar-rajulu. Laki-laki yang mana? Laki-laki itu. Paham ini? Iya, mudah sekali bahasa Arab itu. Kita baca latihan yang berikutnya, halaman 17. Dari an-najmu ba'idun. Sebentar. Dikun, tahu dikun artinya? Ayam jantan. Kalau ayam betina, dajajatun. Kalau dikun, ayam jantan, ayam jago. Gitu. Kalau di Jawa Barat ada namanya didik. Itu artinya ayam jantan. Silakan baca bersama-sama dari mulai nomor 1 sampai nomor 11. An-najmu ba'idun dan seterusnya. Ya. Mulai. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu wa'idun. As-sukkaru kullun. At-talibu ma'idun. At-talibu jalilun. At-daftaru jalilun. Al-Qadiru Qaniyun Al-Dukkanu Maktuhun Al-Walalu Hakirun Al-Tufahu Lathirun Al-Tawibu Qawilun Wal-Marizu Musimun. Al-Najmu Ba'idun. Al-Najmu Ba'idun. Bintang itu jauh. Ba'id. Apa lawannya ba'id? Qaribun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Waqifun sudah maknanya yang dulu. Masih ingat? Apa waqifun? Berdiri. Ar-rajulu laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun, gula. As-sukkaru gula. Hulwun manis. Maka dikatakan halawatul iman, manisnya iman. Itu dari kata hulwun. Permen bahasa Arabnya hulwun atau halawah, karena rasanya manis. Nah, orang Arab belum tahu kan ada permen nano-nano. Nah, itu. Mungkin berubah kosa katanya nanti. Dan belum tahu juga ada permen bom, ya, yang pedas. At-talibu maridun. At-talibu siswa, pelajar, maridun sakit. Marid. Marid artinya orang sakit. Ya. Kalau mumarrido artinya perawat, yang merawat si sakit. Ya. Asal katanya dari tiga kata. Mim ro do, itu bahasa Arab. Marobo, ya, berubah menjadi maridun, yang sakit. Berubah lagi mumaridun, perawat yang merawat yang sakit. Perawat yang merawat yang sakit. Asal katanya dari tiga huruf saja. Mim ro do, Iya. Jadi nanti kalau cari di kamus, jangan cari maridunnya, gak ketemu. Atau cari mumaridahnya. Ya. Tapi cari dari bentuk apa? Dari huruf mim, ro, dohnya itu. Nanti akan ketemu akar kalimatnya. Nah itu kita bisa mengetahui seperti itu dari ilmu ilmu sharaf itu tadi. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku artinya ayam, jantan. Jamilun, bagus. Ya. Ini kakak yang baik. Kalau sering mengucapkan ad-diku jamilun, kakak yang baik. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru berbeda dengan kitabun. Kalau kitabun itu kitab yang di situ tulisannya sudah ada. Kalau ad-daftaru buku tulis. Ya, buku yang ya buku tulis kita paham. Jadidun baru. Lawannya kalau tidak salah pernah ya dulu qadimun. Pernah ya? Itu di Al-Kalimatul Jadidah di situ ada kata qadimun. Qadimun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru pedagang. Pebisnis. Businessman. Ghaniyun kaya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukan toko, kedai, warung. Maftuhun dibuka, terbuka. Al-waladu faqirun. Al-walad anak-anak. Faqirun fakir, membutuhkan sesuatu. Kita paham? Fakir sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. At-tufah, apel. Ladhidun, lezat. Lezat berasal dari kata ladhidun. Lazizun. Tapi orang Indonesia kan kalau bilang ladhid jadi lazid, ya enggak? Azan jadi azan. Kan begitu. Iza jadi iza. Itu lidahnya. At-tabibu tawilun. At-tabib dokter. Tawilun tinggi. Janggung. Al-maridu qasirun. Orang yang sakit itu al-maridu, orang yang sakit qasirun, pendek. Tamarin, latihan-latihan. Iqra, bacalah. Waqtus dan tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimat. Ma'adab yaitu dengan ketentuan awakhir, akhir-akhir kalimat. Ketentuan bunyinya. Apakah bunyinya misalnya babun, ba, bunyinya bun atau bu. Al-babu, apakah al-babun atau al-babu. Silakan dibaca. Tidak ya, tidak usah. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Baca lagi, Yusri. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-waraku. Ma makna al-waraku? Kertas. Bisa juga uang. Uang kertas maksudnya. Bisa juga daun. Nanti ada. Al-qamaru. Ma makna al-qamaru? Bulan. As-sariru. Ma makna as-sariru? Hah? Tempat tidur, as-sarir. Al-ma'u, apa al-ma'u? Air. Ya. Mudah. Imla'il farad, isilah titik-titik yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut ini. Biwad'i kalimatin munasibatin, biwad'i dengan meletakkan kalimatin, kalimat atau kata munasibatin yang sesuai. Siapa bisa mengerjakan 1 sampai dengan 6? Mas Ramzi, monggo. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. As-sukkaru hulmun. As-sukkaru hulmun. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun. At-tufahu ladidun. Ladidun. Ulangi. At-tufahu ladidun. At-tufah, panjang fa-nya. At-tufahu ladidun. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. At-talibu qasirun. At-talibu qasirun. Siapa yang akan mencoba lagi? Marma gak hadir. Silakan. Monggo. Jangan takut salah. Kalau sudah benar enggak usah belajar lagi. Iya, silakan. At-tajiru ghaniyun. As-sukkaru hulmun. Al-waladu maridun. At-tufahu ladhidun. Al-mudarrisu tawilun. Al-mudarrisu tawilun. Al-mudarrisu tawilun. Al-imamu qasirun. Al-imamu qasirun. Ada lagi dengan kata yang berbeda? Silakan. Silakan. Mas Dio enggak hadir ya? Ada yang mau coba? Monggo. Silakan. Silakan. At-talibu ghaniyun. At-talibu ghaniyun. Wah, anak konglomerat. Enggak apa-apa. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-tabibu maridun. At-tabibu maridun. Wah, dokternya ini bisa sakit ini. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. At-talibu qasirun. At-talibu qasirun. Siapa lagi akan mencoba? Silakan. Mas, siapa namanya? Enggak apa-apa. Mas, siapa namanya? Angga. Angga, iya. Silakan coba. Goniun kaya. Maridun sakit. Tawilun tinggi. Hulwun manis. Ladidun lezat. Qasirun pendek. Goniun kaya. Apa misalnya? Kan banyak. At-tajiru, at-tabibu, al-mudarrisu, al-waladu, al-waladu ghaniyun. As-sakaru. As-sukkaru. As-sukkaru hulwun. Sakit maridun. At-tajiru maridun. At-tajiru, ulangi, at-tajiru maridun. At-tajiru maridun. Iya, pedagang itu sakit setelah rugi jatuh bisnisnya. Terus ladzidun, lezat. Selain tufah apa? Jeruk apa jeruk? Burtuqal. Al-burtuqal ladzidun. Tawilun, tinggi. Al-waladu tawilun. Al-waladu tawilun. Tawilun. Kalau al-walidu artinya orang tua. Kalau al-waladu anak-anak. Kan jauh gitu. Al-walidu tawilun juga bisa. Satu lagi qasirun. Qasir pendek. Pena apa pena? Al-qalamu qasirun. Pena itu pendek. Baik, kita perhatikan. Ikhtar kalimatan, pilih. Ikhtar pilih kalimatan, satu kalimat minal qa'imah ba, pada ruang yang dikurung, yaitu pada huruf ba. Tunasibul kalimat, disesuaikan dengan kalimat allati fil qaimati a, yang ada di barisan a. Maksudnya apa ini? Menyelaraskan antara ba dengan a, ya tidak? Ladzidun apa berarti? Dicari pada barisan a. Masih sini? Ladidun. At-tufahu maksurun. Al-qalamu thaqilun. Al-hajaru maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Maridun. At-talibu, at-talibu maridun. Harun al-ma'u. At-talibu artinya apa? Siswa. Ad-dukanu artinya apa? Toko, kedai. At-tufahu artinya apa? Apel. Al-ma'u air. Al-hajaru batu. Al-qalamu pena. Al-ladhidun lezat. Maksurun pecah atau patah. Saqilun berat. Maftuhun terbuka. Maridun sakit. Harun panas. Harun panas. Al-kalimatul jadidah hulwun manis. Maridun sakit. Ad-dukanu, ad-dukanu toko. Ghaniyun tawilun tinggi. Faqirun fakir. Qasirun pendek. At-tufahu apa? Kita baca sama-sama. At-talibu maridun. Ya. At-talibu maridun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Hulmun. Hulmun. Maridun. Maridun. Ad-dukkanu. Ad-dukkanu. Ghaniyun. Ghaniyun. Tawilun. Tawilun. Faqirun. Faqirun. Qasirun. Qasirun. At-tuffahu. At-tuffahu. Iya. Ada kesulitan? Tidak ada. Insyaallah mudah. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal belajar bahasa Arab. Ada yang lahir di Arab, masa kanak-kanaknya di Arab, sudah besar di Arab, tua pun masih di Arab, tapi tidak bisa bahasa Arab. Tapi dia tidak pernah merasa rendah diri, karena dia unta.